الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Kashfu Asy-Syubuhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang pertama kita telah jelaskan apa makna dari Kashfu Asy-Syubuhat. Demikian juga telah kita paparkan secara global apa saja syubhat kaum musyrikin yang dipaparkan oleh beliau dalam kitab ini dan juga kita sebutkan bantahannya secara global. Maka insyaallah kita akan mulai membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Wahab ini. Qala rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan yang Rahim. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, jadi memang kashfu syubhat ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagusnya kita ajarkan setelah kita menyelesaikan silsilah tauhid. Mulai dari qawaidul arba, kemudian nawaqidul usul tsalatsah, kemudian nawaqidul Islam, kemudian kitabut tauhid, baru kemudian kita mengajarkan, kita ajarkan kashfu syubhat. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh beliau dalam kashfu syubhat ini ya istilahnya seperti murojaah. Seperti kita mengulang pelajaran-pelajaran dalam kitab-kitab terdahulu. Sehingga ada banyak hal yang disebutkan oleh beliau tidak akan kita jelaskan lagi dengan mendetail. Kenapa? Karena sudah pernah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, seperti bismillah ini sudah kita sebutkan ya. Para ulama memulai bismillah karena di antaranya karena empat hal ya, sudah kita sebutkan dalam Al-Qawaidul Arba dulu. Barang siapa yang mengikuti pelajaran dari awal tahu dia. Ya, mengucapkan bismillah, ittiba'an li kitabillah wa ittiba'an li sunnati ar-rusul. Ya, mengikuti kitabullah, mengikuti sunnahnya para rasul. Ya, demikian juga lil tabarruk wal isti'anah untuk mencari keberkahan dan meminta pertolongan dari Allah serta apa? Serta mengikuti tradisi yang telah disebutkan atau yang telah menjadi kebiasaan para ulama. Atau bisa kita sebutkan tiga saja ya, yang keempat tidak perlu ditemasukkan, bahwa beliau mengikuti, beliau memasukkan, memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan juga untuk isti'anah wa tabarruk, meminta pertolongan, dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ilam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sebagaimana yang sudah berlalu ya dalam qawaidul arba di awal-awal pelajaran kita telah sebutkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Adapun tauhid yang beliau sebutkan di sini yaitu ifradullahi subhanahu bil ibadah adalah salah satu dari tiga tauhid tersebut yang disebut sebagai tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Adapun definisi tauhid ya silakan rujuk lagi pelajaran-pelajaran kita yang telah berlalu dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Fahuwa dinur rusul alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi fa awwaluhum nuhun alaihi salam arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fi salihin waddan wa suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tauhid itu merupakan agamanya para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada hamba-hambanya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap kaum itu rasul yang misi mereka apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan silakan lihat penjelasan ayat ini dalam kitab Tauhid bab yang pertama. Ya, ada dibawakan oleh beliau ayat ini dalam kitab Tauhid dan telah berlalu penjelasannya. Fa awwaluhum Nuhun arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalau fi salihin. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya. Ini sudah kita sebutkan di mana dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ketika menjelaskan tentang Ar-Rasul. Maka rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya, adalah Nuh alaihi salam. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'd au min ba'dih." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu dan telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah, yaitu hadis asy-syafa'ah. Hadis asy-syafa'ah, di mana orang-orang meminta syafaat atau meminta agar Nuh alaihissalam ya berdoa kepada Allah agar urusan mereka dipercepat. Maka mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awalur rusul arsalahu Allah ila ahlil ard." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Silakan lihat di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Sudah kita jelaskan faqrah yang seperti ini. Lamma ghala fi salihin. Ya, ketika mereka berbuat gulu, berbuat berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Waddan waswa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini kepada wad, suwa, yaghuth, ya'uq dan nasra. Ini juga sudah berlalu kita jelaskan dalam kitab At-Tauhid bahwa sebab kesyirikan dan kekufuran Bani Adam ada sikap gulu kepada orang-orang saleh. Lalu Asy-Syaikh membawakan riwayat dari Abdullah Ibn Abbas tentang awal mula terjadinya kesyirikan. Disebutkan bahwa kaum manusia berada dalam tauhid 10 generasi. Kemudian mulailah mereka yang melakukan kesyirikan pada masa sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika meninggal orang-orang saleh di antara mereka, ya, setan membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung untuk mengingat kesolehan mereka. Awalnya tidak disembah. Maka kemudian setelah waktu berlalu dan ilmu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah patung-patung orang-orang soleh tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La tadzurunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra." Janganlah kalian meninggalkan peribadahan kepada sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan sesembahan kepada Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ya, dan penjelasannya sudah berlalu dalam kitab At-Tauhid. Wa akhiru rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga sudah kita jelaskan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang di antara laki-laki kalian. Akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam merupakan nabi atau rasul yang terakhir. Wa huwa alladhi kasara suwar haula'is salihin. Dialah yang kemudian menghancurkan patung-patung orang-orang saleh. Ya, disebutkan dalam kisah Fathu Makkah ketika Nabi alaihi salatu wasalam berhasil menaklukkan kota Makkah, maka beliau pun menghancurkan patung-patung yang berada di sekeliling Makkah sambil beliau di sekeliling Ka'bah ketika itu, sambil beliau membaca firman Allah, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, telah datang kebenaran dan telah hancurlah kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pastilah akan hancur. Dan ini juga sudah berlalu dalam penjelasan kitab Al-Usul Al-Thalathah. Kemudian arsalahu Allahu ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsiran walakinnahum yaj'aluna ba'dha al-makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Beliau alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok manusia yang mereka beribadah, yang mereka berhaji, mereka bersedekah, mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai wasa'it, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita bahas juga di dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah. Dengan tujuan apa? Yaquluna nuridu minhum at-taqarrub ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu mithal malaikah wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Alasan mereka mengapa mereka menyembah berhala-berhala tersebut, mereka menginginkan at-taqarrub ila Allah. Ya, mereka menginginkan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nuridu syafa'atahum indahu mithlal malaikah, dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah seperti syafaatnya malaikat. Wa Isa, demikian juga Isa. Wa Maryam, demikian juga Maryam. Wa unasin ghairihim, dan orang-orang selain mereka. Minas salihin, dari kalangan orang-orang saleh. Ya, sudah berlalu penjelasannya dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Mengapa mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'buduna min dunillah ma yanfa'uhum la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada yang selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi ini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Mereka tidaklah beribadah kepada berhala-berhala tersebut melainkan dengan keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut akan mendekatkan diri mereka dan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbarui bagi mereka agama bapak mereka Ibrahim alaihi salam. Ya, agamanya Ibrahim alaihi salam adalah at-tauhid. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran dari Ibrahim alaihi salam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqillah taala. Kemudian beliau juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhabarkan kepada mereka bahwa pendekatan semacam ini dan keyakinan semacam ini semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh mendekatkan diri dan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Tidak boleh sama sekali diperuntukkan bagi yang selain Allah. La li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Tidak boleh taqarrub dan ibadah tersebut diberikan kepada malakun muqarrab. Ya, malaikat, meskipun itu malaikat yang paling dekat. Wa la li nabiyyin mursal, tidak boleh juga diberikan kepada nabi yang diutus. Fadlan an ghairihima, terlebih lagi kepada yang selain mereka berdua. Ya. Ini tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk meninggalkan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau akan gambarkan bagaimana sih keadaan kaum musyrikin. Bagaimana pandangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak menganggap Allah sebagai pencipta, atau justru sebaliknya mereka menganggap Allah sebagai satu-satunya pencipta? Hanya saja mereka enggan beribadah kepada Allah semata. Maka kata beliau, wa illa fa ulail musyrikun yashhaduna annallaha huwal khaliq wahdahu la syarikalah wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa wa la yudabbiru al-amra illa huwa wa anna jami'a samawati wa man fihinna wal ardina sab'a wa man fihinna kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrih. Ya, maka kaum musyrikin pada hakikatnya mereka mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Ya, satu-satunya pencipta. Ini diakui oleh kaum musyrikin di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengakui bahwa satu-satu pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengurus segala urusan kecuali Allah. Demikian juga seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada, siapa yang ada di dalamnya, atau seluruh langit dan siapa yang ada di dalamnya, demikian juga bumi yang tujuh dan siapa yang ada di dalamnya, kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrih, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan paham bahwa ini semua adalah mereka meyakini bahwa ini semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingkari itu. Mereka tidak ingkari itu. Fa idza arata ad-dalila ala anna haula illadhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhadu bihadza faqra qawlahu taala. Apabila ya engkau menginginkan dalil, ingin mengetahui dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin, ya, bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersaksikan itu semua, artinya mereka mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, Allah Subhanahu wa taala lah ya satu-satunya yang Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki dan seterusnya, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qul man yarzuqukum minas sama' wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit? Dan siapa pula yang memberikan kalian rezeki dari bumi? Demikian juga siapa yang memiliki pendengaran? Siapa pula yang memiliki penglihatan? Siapa pula yang memiliki penglihatan? Ya. Maka mereka akan mengatakan, oh, demikian juga siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Siapa pula yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa ma yudabbirul amra, dan siapa juga yang mengatur segala urusan? Maka fasayaquluna Allah, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak, ya, berpikir? Mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak bertakwa? Wa qalu, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ya, siapakah pemilik bumi dan apa yang ada di dalamnya apabila kalian mengetahui? Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-84 sampai ayat yang ke-89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapakah bumi dan siapa yang ada di dalamnya apabila kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Maka niscaya mereka akan mengatakan, ya, itu semua milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, ya, mengapa kalian, tidakkah kalian mengingatnya? Ya, tidakkah kalian mengingatnya? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Katakan pula, ya, siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh dan yang menguasai arsy yang agung? Maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah, ya, apakah kalian kemudian tidak bertakwa? Kemudian qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu dan dia melindungi tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya? Ya, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, maka niscaya mereka akan mengatakan semuanya milik Allah. Qul fa anna tusharun, maka katakanlah, dari jalan mana kalian ditipu? Dari jalan mana kalian ditipu? Ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa Nabi SAW, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengakui rububiyah Allah. Dan ini merupakan ya kaidah yang pertama yang beliau sampaikan dan beliau jelaskan dalam Al-Qawaidul Arba. Semuanya telah kita paparkan ya dalam kitab Al-Qawaidul Arba. Wa ghairu dzalika minal ayat, kata beliau, dan ayat-ayat yang lain sangat banyak menunjukkan bahwa mereka kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza tahaqqaqat annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fit tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafta anna tauhid alladzi jahaduhu wa tauhidul ibadah alladzi yusammiha al-musyrikuuna fi zamanina al-i'tiqad. Apabila ya telah engkau pahami bahwa mereka meyakini tauhid rububiyah semacam ini, walam yurkilhum fit tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka belumlah masuk ke dalam tauhid yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid ar-rububiyah ini bukan tauhid yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tauhid yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Dari mana kita tahu? Kita tahu bahwa kaum musyrikin dahulu mengakui tauhid ar-rububiyah. Ya, mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Tapi bukan ini yang diinginkan oleh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Arafta anna tauhidan ladzi jahaduhu huwa tauhidul ibadah. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa tauhid yang ditentang oleh kaum musyrikin adalah tauhidul ibadah. Ya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ini tauhid yang mereka tentang. Kalau tauhid rububiyah tidak mereka tentang. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pengatur alam semesta. Ini semua mereka akui. Tapi yang mereka ingkari dan mereka tentang dari Nabi Muhammad SAW, dari dakwah beliau, adalah tauhidul ibadah. Ketika diminta untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata, mereka tak mau untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Dalam keadaan mereka meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Tapi mereka tetap tidak mau ya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Paham ya? Jadi jangan disalahpahami bahwa kaum musyrikin dahulu mengingkari tauhid ar-rububiyah. Tidak, mereka mengimani itu. Cuma apa masalahnya? Masalahnya mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Baik. Kemudian kata beliau, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan, thumma minhum may yad'ul malaika li ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahu. Mereka dahulu ya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Namun kemudian di antara mereka ada yang menyuruh malaikat karena kesolehan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengharapan mereka untuk mendapatkan syafaat. Dan ya keinginan mereka untuk mendapatkan syafaat. Aw yad'u rajulan salihan mithl Lat atau nabiyan mithl Isa. Di antara mereka menyuruh orang-orang saleh seperti Lat. Ya, sudah kita jelaskan Lat ya dari kata latta yaluttu, yaitu orang yang membuat adonan roti yang dulu dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Ketika meninggal, maka orang-orang beriktikaf di kuburannya dan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Au nabiyan mithla Isa, atau beribadah kepada nabi seperti Isa. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Mereka beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Kama qala Allah Ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahadan. Dari sini juga engkau mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena kesyirikan ini, yaitu kesyirikan dalam ibadah. Wada'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi wahdah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh mereka untuk mengikhlaskan ibadah ini, memurnikan ibadah ini hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan janganlah kalian menyeru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Ini misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itulah tujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka agar mereka benar-benar meninggalkan perbuatan syirik sehingga mereka pun beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahaqqaqat anna Rasulullah qatalahum liyakunu du'a kulluhu lillah. Dari sini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar doa itu seluruhnya dipanjatkan kepada Allah. Ya. Beliau berdakwah agar apa? Agar tidaklah orang itu berdoa melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhabhu kulluhu lillah. Seluruh penyembelihan dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wal istighatsatu kulluhu billah. Atau sebelumnya, wan nadaru kulluhu lillah. Demikian juga agar nazar-nazar ya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighatsatu kulluha billah. Seluruh istighatsah meminta dicabutnya kesukaran dalam kehidupan hanya dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan ya dengan panjang lebar jenis-jenis ibadah dalam kitab Al-Usul As-Salasah. Ya, mulai dari ibadah yang tampak maupun ibadah yang tidak tampak. Ya, telah kita paparkan dalam pelajaran kalau kita kitab Al-Usul As-Salasah. Telah kita paparkan dalam kitab Al-Usul Salasah, macam-macam ibadah. Jadi yang disebutkan oleh beliau hafizahullah pada hakikatnya merupakan bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dari keadaan kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah, wa arafta anna iqrarahum bitauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Dari keadaan kaum musyrikin yang mengakui rububiyah Allah, kita ketahui bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah lam yudkhilhum fil Islam, tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, tetap diperangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun mereka mengimani atau meyakini rububiyah Allah, mereka tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena tauhid ar-rububiyah tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna qasadahumul malaikah wal anbiya wal auliya yuriduna syafa'atahum wa taqarrub ila Allahi bidzalika walladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Hanya saja mereka, tujuan mereka beribadah kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali, mereka menginginkan syafaat dari apa yang mereka sembah. Syafaat dari para wali, syafaat dari para malaikat, syafaat dari para nabi, ini yang mereka inginkan dari peribadahan mereka. Ya, inilah yang mereka inginkan. Ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka melainkan agar mereka ya mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Baik. araftahina idin at-tauhid alladhi dhahaba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iqrar bihi al-musyrikun. Maka tahulah kita bahwa tauhid yang dibawa oleh para rasul dan di dan kaum musyrikin enggan untuk mengucapkannya adalah tauhid al-ibadah. Ya, ini luar biasa ya, beliau bantah terlebih dahulu. Jangan sampai kalian punya pemikiran bahwa tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijelaskan oleh rasulnya itu adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, memang terkadang penting untuk mengetahui hal-hal yang demikian ya. Agar apa? Agar kita jangan salah paham. Jangan nanti orang sudah mengakui bahwa oh, yang memberikan kita rezeki itu Allah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Sudah cukup, tidak. Tapi yang dituntut dari itu adalah apa? Dia meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, dan beribadah hanya kepada Allah. Ini yang diinginkan dengan dakwah tauhid, bukan hanya mengakui bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur alam semesta, tidak. Ya, ini kaum musyrikin zaman dahulu juga sudah mengakui hal yang demikian. Baik. Wa hadza tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Maka tauhid yang disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Ya, inilah makna dari ucapanmu la ilaha illallah. Fa innal ilaha indahum walladhi yuqsad li ajli hadhihi al-umur. Ya, karena sesungguhnya ilah menurut mereka, yakni ilah menurut kaum musyrikin adalah sesembahan-sesembahan yang ditujukan kepada mereka, ya, ibadah-ibadah tadi. Ini yang mereka telah pahami. Baik, atau kita akhirkan dulu pembahasan tentang apa itu ilah dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, insyaallah kita akan akhirkan penjelasannya. Nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah, di mukaddimah ini kita telah mengulang beberapa faedah yang sesungguhnya telah beliau rahimahullah ta'ala sampaikan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, kita telah sebutkan tentang hikmah diutusnya para rasul, siapa rasul yang pertama kali diutus, kemudian apa misi mereka. Demikian juga telah kita jelaskan bagaimana keadaan kaum musyrikin di masa Nabi alaihissalatu wassalam, yang pada hakikatnya mereka mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, namun yang mereka ingkari adalah uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, nakif ilahuna. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Kita akan jelaskan apa makna la ilaha illallah, sehingga kaum musyrikin dahulu enggan untuk mengucapkannya. Ya, dan bagaimana praktek manusia di zaman kita terhadap la ilaha illallah. Apakah sama dengan keadaan kaum musyrikin di masa lampau, ataukah mereka keadaannya lebih parah? Ini yang insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Baik, nakif ilahuna, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.